rasakan ungkapan hati. Rasa saling memberi agar semakin erat hati kita. Jalani kisah yang ada. Ku tak pernah merasa jemu jika kau selalu di sampingku. Begitu nyanyian rinduku, terserah apa katamu. Rambutmu, matamu, bibirmu ku rindu. Senyummu, candamu, tawamu ku rindu. Aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu. Esok hari ini atau nanti, mungkin tak kembali. Ku tak pernah merasa jemu jika kau selalu di sampingku. Begitu nyanyian rinduku, terserah apa katamu. Tak pernah merasa jemu jika kau selalu di sampingku. Begitu nyanyian rinduku, terserah apa katamu. Rambutmu, matamu, bibirmu ku rindu. Senyummu, candamu, tawamu ku rindu. Oh.